بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد sebutkan pembahasan tentang hukum mandi untuk orang yang baru masuk Islam yang terdapat hadis di dalam kitab Ulughul Maram yang dibawa oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, yaitu riwayat Abdul Razzaq As-Sanani rahimahullah taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Thumamah bin Uthman radhiyallahu anhu agar mandi ketika dia masuk Islam. Dan telah kita sebutkan tiga pendapat di dalam masalah ini. Yang pertama, hukum mandi adalah sunat secara mutlak, maknanya sama ada dia dah pernah mandi sebelum itu ataupun tidak. Dan ini adalah mazhab Hanafi. Dan yang kedua, hukum mandi untuk orang baru masuk Islam ini adalah wajib secara mutlak, dalilkan hadis yang memerintahkan, yaitu ya, dan ini adalah mazhab Ahmad dan Malik rahimahullah taala. Dan sebelum itu ingin diterangkan makna wajib di sini. Artinya wajib kalau tidak mandi hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Kemudian apakah sah atau tidak sah salatnya lepas itu, itu pembahasan lain. Kita sedang bahaskan tentang berdosa atau tidak berdosa mandi. Tidak mandi jika baru masuk Islam. Dan yang ketiga adalah hukum hukum mandi itu adalah wajib jika sebelum itu dia belum mandi. Dan maksud di sini adalah dia telah baligh ketika dia masuk Islam, dia telah baligh dan telah junub, mestilah lepas tu dia belum mandi, dia masuk Islam maka dia wajib mandi. Jadi ini seolah-olah jalan tengah di antara dua pendapat yang bertentangan. Tapi telah kita terangkan bahawa kali ini pendapat tengah-tengah ini yang paling lemah. Selalu pendapat tengah-tengah ni yang kira macam yang paling kuat, tapi kali ni paling lemah. Kerana pendapat ini bersalahan dengan hadis Rasulullah SAW, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi dalam masuk Islam tak wajib solat, puasa dan seterusnya. Betul tak? Jadi kenapa dia wajib mandi? Hutang kepada mandinya yang sebelum itu. Jadi sebab itu tinggal adalah dua pendapat, sunat ataupun wajib. Dan telah kita menguatkan pendapat sunat. Pertama, hadis yang diriwayatkan itu bersalahan dengan hadis di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kerana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Thumamah ibn Uthalin radhiyallahu anhu, dia yang pergi mandi sendiri, bukan Nabi SAW perintahkan. Dan ini riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Dan dia lebih, ia adalah yang paling sahih selepas kitab Allah Ta'ala. Jadi apabila bertentangan, maka harus ditarjih pendapat yang lebih kuat. Tak mungkin dua-dua betul. Mungkin tak dua-dua betul. Nabi perintahkan dan dia mandi sendiri. Mana sama dia mandi sendiri atau Nabi perintahkan. Betul tak? Jadi ada pertentangan di situ. Dan apabila Imam Bukhari dan Muslim meninggalkan riwayat itu, menunjukkan bahawa ia tidak kuat. Walau bagaimanapun, daripada sudut dalil fiqihnya, yang menguatkan sunnah ataupun mandi itu sunnah adalah dalil-dalil berikut. Bahawa sahabat-sahabat ramai yang masuk Islam tidak diperintahkan untuk mandi. Dan yang zahir sekali adalah apabila sahabat-sahabat masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah, Muslimul Fath atau Muslimatul Fath, ramai yang masuk Islam tak ada seorang pun dinukilkan untuk mandi. Dan ini antara hukum yang sepatutnya dinukilkan dengan banyak, kalaupun tidak dengan sedikit. Yang ada cuma 1, 2, 3, 4 sahabat ada dalam kitab nama-nama sahabatnya yang mana Nabi SAW perintahkan untuk mandi. Jadi mereka mengatakan ini bertentangan dengan sahabat-sahabat lain yang menunjukkan perintah-perintah itu semuanya hanya sunnah saja. Dan kita ada hadis Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an, Nabi SAW jelas apabila menghantarnya ke Yaman, Nabi SAW tidak perintahkannya, tidak menyuruhnya menyampaikan kepada ahli kitab agar mandi. Boleh? Nah, kalau bagaimanapun, yang minimumnya dia adalah sunnah. Jadi yang terbaiknya adalah keluar daripada khilaf. Kalau kita berjumpa dengan isu-isu seperti ini, ada kata wajib, ada kata sunnah dan dalil sama-sama ada, yang terbaik adalah kita keluar daripada khilaf. Mandi, tak ada orang kata berdosa mandi pun, bid'ah mandi pun. Alhamdulillah. Jadi mandi lebih bagus. Cuma nak wajibkan ke tidak, itu ada perbezaan pendapat di kalangan ulama'. Naam. Satu lagi faedah daripada hadis Umamah bin Usalin radhiyallahu anhu ni adalah beliau adalah tawanan perang, dan ketika tu dia masih apa? Musyrik. Jadi dia ditawan dan diikat di mana? Di dalam masjid Nabi. Jadi ini adalah dalil bahawa orang musyrik dibenarkan masuk masjid Nabi. Betul? Dan kalau masjid Nabi dah boleh, maka semua masjid boleh, termasuk Masjidil Haram. Betul? Kiat lah tu. Satu-satu dulu. Boleh tak orang musyrik masuk masjid Nabi? Kalau dah boleh masuk masjid Nabi, maka dia dah masuk tanah haram. Terdapat khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Nah, maka ramai ulama mengatakan bahawa hukum tanah haram, dua tanah haram, yakni tanah haram Masjidil Haram dan Madinah, sama saja, termasuk di dalam perintah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha. Wahai orang-orang yang beriman, hanya sahaja orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram selepas tahun ini. Ayat itu turun untuk Masjidil Haram. Jadi ada Masjidil Haram, dah ada nas, orang musyrik tak boleh masuk Masjidil Haram di Mekah. Adapun di Madinah, ada yang mengkiaskannya sebab dia tanah haram juga. Baik, walau bagaimana, dan Nabi SAW telah berkata, aku telah mengharamkan Madinah sebagaimana Allah telah mengharamkan Mekah, ataupun Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Jadi kalau dia ini haram, ini haram. Jadi kalau di sana tak boleh masuk orang-orang musyriki, di Madinah juga tak boleh. Itu dalil mereka. Baik. Tapi di sana ada pendapat yang mengatakan bahawa boleh orang musyrikin masuk masjid Nabi. Apa dalilnya? Inilah dalilnya. Dan dalil ini sahih ke tidak? Sahih. Yang dia ditangkap dan diikat di masjid Nabi itu memang sahih. Isunya adalah tentang perkara lain, mandinya diperintahkan oleh Nabi ataupun tidak. Baik, jadi itu dalil mereka. Walau bagaimanapun ini dijawab oleh sebahagian ulama, mereka mengatakan beliau diikat ni bukan dengan rela hati, bukan dia suka-suka cop pasport, betul tak? Pakai topi kovonya dia masuk masjid Nabi. Tak ada. Dia kena tangkap. Dia kena tangkap. Dan nak letak kat mana, nak ikat kat tiang mana pula? Tempat lain susah pula nak jaga, nak letak bodyguard, betul lah. Letak kat masjid, senang, orang ramai. Jadi kata ulama ada keperluan, ada daruratnya di situ. Dan Rasulullah SAW yang perintahkan. Kalau apapun, maknanya ini adalah istisna, ini pengecualian daripada umum. Kita katakan pengharaman orang musyrikin masuk. Jadi dibolehkan kerana Nabi SAW suruh. Dan kedua, kata ulama, Nabi SAW sengaja mengikatnya di masjid, bukan di tempat lain. Kalau pun boleh ditaruh di tempat lain, kerana apa? Untuk melembutkan hati beliau. Dan beliau ini bukan sembarang orang, beliau ini adalah pemimpin kabilahnya Bani Hanafiyah. Nah, salah seorang pembesar Bani Hanafiyah. Dan Nabi SAW kita tahu amat menginginkan orang-orang yang berkedudukan ini, bangsawan dalam kabilah-kabilah ini, masuk Islam. Sebab kalau mereka dah masuk Islam, nanti pengikut-pengikutnya mesti ikut agama ketua mereka. Nah, dan cara yang terbaik mungkin dalam ketika itu Nabi SAW bawa dia tengokkan macam mana akhlak orang-orang Islam. Dan Nabi SAW sendiri telah menunjukkan akhlak yang mulia terhadap tawanan perang. Tawanan perang sebenarnya boleh je bunuh dia, baik, tak ada apa lah. Ataupun tebuskan dia dengan tebusan, boleh je. Fa'imma mannan wa'imma fida'an hatta tada'a harba awzaraha. Ada dalam surah Muhammad tentang apa yang dibolehkan bila kita menangkap tawanan perang. Kita nak mannan, kita nak bebaskan free of charge, ataupun kita nak tebus, ataupun kita nak bunuh pun boleh. Nah, ala kulihal, Nabi SAW setiap pagi datang jumpa dia, tawanannya dia. Dah kena tawan, tapi Nabi SAW cakap baik-baik. Ma wara'aka ya Tumama, apa di belakang kau lagi wahai Tumama? Jadi itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pun tentang bolehnya orang musyrik masuk masjid, kita dah katakan bahawa ulama ada yang melarang. Adapun Masjidil Haram hampir istifak. Semua sekali kata tidak boleh masuk Masjidil Haram. Adapun yang diamalkan sekarang memang mereka tak boleh masuk tanah haram. Di Madinah pun tak boleh. Itulah satu-satunya area yang tidak ada satu orang kafir pun. Dan satu perkara lagi, adakah dicuci tiang masjid tu? Sebab apa? Tiang tu di tempatnya diikat orang kafir. Tak ada riwayat maknanya tak ada. Dan ini dalil bahawa orang kafir tu tidak najis badannya, liurnya, pelurnya dan sebagainya. Tak ada. Yang najis apa dia? Aqidah dia. Nah. Jadi tak ada mafhum dekat situ. Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Kan ada hadis Abu Hurairah dan di dalam Sahih Muslim, Maha Suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Sebab Abu Hurairah tu bila dia junub, dia nampak Nabi, dia sembunyi. Dia tengok kenapa dia sembunyi. Lepas tu rupanya dia pergi mandi, baru dia jumpa Nabi SAW. Nabi tanya, mana kau pergi? Aku tadi junub. Jadi aku mandi dulu. Nabi SAW kata apa? Maha Suci Allah, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Ini junub ni bukan najis. Walaupun mafhumnya selain daripada mukmin apa? Kafir itu najis. Tapi itu tidak dimaksudkan di sini, ini antara dalil. Boleh? Maksud najis di situ adalah najis i'tiqad. Adapun di masjid-masjid lain, masjid Siglap, masjid mana-mana, boleh tak orang kafir masuk masjid? Jawabnya boleh dengan syarat dia masuk Islam, tak adalah. Dia diizinkan, dijemput oleh orang Islam. Suka-suka masuk gitu, kita tak benarkan. Kita larang. Jadi, kalau ada keperluan, ya, boleh dia masuk. Dia boleh masuk masjid. Tapi ada kemungkinan atau tidak orang kafir masuk masjid ni? Jawabnya ada, tapi dia berdebat lain. Bukan pasal najisnya ia. Orang kafir ni mandi junub tak? Kalau mandi junub, sah tak? Kalau orang Islam junub kat dalam masjid, dia mimpi, dia boleh duduk tak dalam masjid? Terdapat dalil bahawa dia tak boleh duduk dalam masjid, dia mesti keluar. Wala junuban illa abiri sabilin. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban. Wahai beriman, jangan kamu mendekati solat, yakni tempat solat masjid, sedang kamu dalam keadaan mabuk, kamu tak tahu apa yang kamu katakan, dan tidak pula dalam keadaan junub. Dia tak boleh masuk masjid illa abiri sabilin, kecuali kamu lalu, tumpang lalu. Hatta taghtasilu, sampailah kamu mandi, tunas dari Al-Quran. Orang kafir tak mandi junub, jadi patut lagi tak boleh duduk dalam masjid. Jadi di sini ada pembahasan panjang tentang hukum kafir ini, sama tak macam orang Islam dalam bab junub ini. Yang rajihnya dia tak sama. Dan ini antara hadis yang membolehkan ataupun yang mengatakan dia keluar, dia lain daripada orang Islam. Dia hanya sah mandinya apabila dia telah masuk Islam. Dan satu perkara lagi, Sumamah itu bila hari ketiga Nabi SAW suruh lepaskan, kita dapati bahawa dia dilepaskan free of charge tu, padahal dia musuh. Dan ini adalah satu dalil tentang masalah lain, masalah siasah dalam jihad. Boleh kita lepaskan tawanan perang walaupun dia tak masuk Islam? Boleh, walaupun tak masuk Islam, tanpa tebusan, tanpa apa, tapi dengan bersyarat. Apa syarat dia? Kita yakin atau berat sangkaan kita, dia tak akan buat kacau. Kalau ada lepas kan, dia tak kacau. Dan mungkin itu antara cara yang penuh hikmah bahawa menjinakkannya untuk apa ni? Untuk masuk Islam. Tak terlepas kan, biar dia balik kat tempat dia, biar dia compare Masjid Nabi, sahabat-sahabat, muhajirin, ansar, wakar semuanya dengan tempat dia. Maki sana, maki sini, dolak luda sana, luda sini, minum darah apa semuanya, sembah patung, ruang tu sembah Allah, baca Quran. Nasihati dia apa ni? Mungkin berubah. Jadi kalau kita berat sangkaan macam ini, tak apa, kita boleh lepaskan. Itu semua antara faedah hadis ini. Kita lihat hadis yang kita ambil ini tak sebutkan nasnya secara detail, kisahnya secara detail. Sebab apa? Kitab ni bukan cerita pasal pasal jihad, bukan pasal masuk masjid tak masuk masjid, dan bukan pasal apa ni, dialog antara Nabi SAW dengan Tumamah tiap-tiap hari itu selama 3 hari. Tidak, dia berkenaan dengan mandi atau tak mandi bila nak masuk Islam. Nabi perintahkan dia mandi ataupun tidak. Itu. Jadi sebab itu bulughul maram ini jangan kita ingat bila kita hafal hadis ni, kalau kita hafal bahawa dia mengandungi keseluruhan hadis. Dia hanya menunjukkan kepada bahagian yang diinginkan, yang boleh kita ambil fikih daripadanya. Tapi bagus, kita tak payah hafal pak hadis panjang-panjang. Ilmunya tetap dapat juga. Jadi itu yang saya ingat tentang hadis Tumamah ini. Kalau teruskan lagi tak ada soal jawab lagi. Nah. Ya. Kalau pernah jumpa orang Hindu dia masuk masjid lah, masuk masjid waktu dua orang tak ada. Siapa masuk anjing? Orang Hindu. Orang Hindu, okey. Jadi bagaimana Ustaz sikap kita sebagai orang Muslim? Dia masuk masjid tanpa dia jemput. Dia tanya dia kenapa, dia kata tak apa, semua agama sama, dia kata. Dia masuk Ustaz tapi dia sembahyang saya tadi lah. Tak boleh. Dia tak boleh benarkan sembahyang di masjid kita. Sikap kita sebagai seorang kita mesti halau. Kita cakap bebek lah, halau jangan macam halau anjing kucing. Cakap dia orang kan, dia faham kita cakap. Cakap bebek tak boleh. Nak salat? Salat tak luar tak boleh. Tak boleh. Kita disebutkan oleh para ulama, masjid ini adalah rumah Allah SWT untuk meninggikan zikrullah. Jadi dia nampak dia tengah buat satu benda ibadat, kita cegah dia lah. Kalau awak tahu dia memang orang Islam, tak boleh masuk melainkan kita izinkan dia. Maksudnya masuk macam dia orang buat tu lah, supaya tengok macam mana kita solat apa semuanya. Boleh kita terangkan tentang sebahagian daripada syiar-syiar Islam, tak apa. Tak apa. Ada pun dia suka-suka masuk, tak boleh. Tak boleh. Tapi macam anak-anak dia, mungkin apa maksud dia kat mau semayang. Tapi dia Hindu. Ya tak boleh, kita kena halau dia. Halau maknanya halau lah, tapi dengan baik lah. Kalau dia tak terima awak punya baik tu, awak kena beza. Beza yang tawanan perang tu Nabi SAW masukkan, ada sebab-sebab lain. Jadi menunjukkan bahawa boleh kita buat demikian jika ada keperluan, ada darurat. Tak ada, tak boleh. Asalnya tak ada Nabi SAW bawa orang musyrik masuk masjid ni. Seandainya seorang telah memandikan mayat tapi tidak mandi setelah itu, apakah beliau tidak mendapat keutamaan dari sunnah Rasulullah SAW? Jawabnya, ya, tak dapat keutamaan sunnah mandi selepas mandikan mayat. Selepas wuduk, dia tak baca doa wuduk, doa alba wuduk, dapat tak keutamaan? Jawabnya tak dapat, dia mesti buat. Takkan orang nak mandikan untuk dia? Kalau konsep apa boleh hadiah pahala, orang mandikan untuk dia, orang wuduk untuk dia. Okay, dia wuduk, aku bacakan doa untuk engkau. Lepas apa? Lepas wuduk. Tak adalah. Jadi kita dapat keutamaan sunnah, kita kena buat sendiri. Ada soalan lain? Apa pula? Ni hukum seorang lelaki menurunkan pakaian di bawah mata kaki tanpa sombong. Apakah ada perbezaan pendapat antara ulama dalam masalah ini? Baik, kalau cakap pasal menurunkan pakaian di bawah mata kaki diistilahkan sebagai isbal usiyah, maka terdapat hadis-hadis Nabi SAW yang melarang dengan keras perbuatan tersebut. Antaranya tahtal ka'baini minal izari fa'finnar, setiap kain yang di bawah mata kaki maka di dalam api neraka, hadis sahih. Nah, jadi di situ Nabi SAW tidak mencaratkan sombong ataupun tidak. Jadi asalnya kita tak payah tanya sombong ke tidak. Nabi SAW dah kata masuk dalam api neraka, kita sepatutnya takut. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan tanya-tanya lagi ada khilaf ke tak ada khilaf. Itu bukan manhaj atau bukan satu sikap yang baik. Asalnya apa juga datang daripada orang rasulnya, kita kata apa? Sami'na wa ata'na, bukan cari-cari pendapat yang bersalahan. Kalau cari-cari pendapat ataupun pandangan untuk menerangkannya, tak apa juga. Baik kita beramal. Ini tidak, kita cari-cari pendapat untuk kita tak mau beramal. Jadi siapa nak ikut siapa? Awak ikut sunnah tu, sunnah tu ikut awak. Jadi patutnya kita apa ni? Kita jangan tanya ada khilaf ataupun tidak. Baik, tapi kalau tanya ni kerana nak ilmu, maka kita katakan ya, ada khilaf. Imam Nawawi rahimah ta'ala apabila mencarahkan hadis ni dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan ini khusus untuk yang sombong. Dan dia mengambil dalil, antara dalil Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia kata kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku adalah seorang yang kurus badannya, dan aku apabila apa ni, kalau aku tidak ikat kain aku tu, dia akan terlepas. Dan setiap kali dia terlepas, maknanya dia labuh bawah mata kaki, aku akan angkatkan balik. Apakah aku termasuk orang yang sombong? Rasulullah SAW, lasta minal khuyala. Kama qala Nabi SAW, kamu tak termasuk orang yang khuyala. Khuyala maknanya yang yang sombong. Jadi kata beliau, ini mengaitkan hadis-hadis yang mengancam orang yang isbat. Jadi orang yang sombong saja yang yang dimaksudkan dalam hadis-hadis tersebut. Jadi inilah pendapat Imam Nawawi rahmatullah, dan mereka yang berdapat dengannya. Jadi ada khilaf tak? Ada. Daripada ulama' muktabar, jawabnya ada. Ada dalil tak? Jawabnya ada. Semuanya ada. Tapi tetap kita tak terima. Sebab pada kita, bahawa hadis yang dia pakai itu tidak kuat untuk mensyaratkan larangan yang umum di dalam hadis-hadis tersebut. Pertama, kalau kita lihat hadis itu, sebenarnya adalah hadis, adalah dalil atas mereka, bukan untuk mereka. Dia lebih-lebih lagi menunjukkan bahawa isbal itu haram walaupun bukan khuyala. Sebab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tanya Nabi SAW, aku ini kalau tak ikat, dia akan terlepas. Jadi kenapa dia tanya? Maknanya dia faham bahawa larangan itu semua sama saja. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, sama ada sombong atau tidak sombong. Dan ini pemahaman siapa? Bukan sebarang orang tau. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang alim, itu yang dia faham. Sebab dia tanya Nabi SAW, salah tak kalau terlepas kau angkat tu, salah tak? Ya, Nabi SAW kata apa? Tak apa, tak salah. Kalau terlepas, angkat. Bukan terlepas, terus lepas. Yang awak bukan terlepas, awak lepaskan terus. Mana sama dengan Abu Bakar Siddiq? Jadi jawapan Nabi tak akan sama dengan jawapan untuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Faham tak? Jadi setiap kali dia labuh, dia angkat balik. Setiap labuh, angkat balik. Sebab tu Nabi SAW kata, kau bukan lakukannya kerana sombong, jelas. Ada pun orang lain, maka dia tak masuk dalam hal ini. Jadi ini dalil bahawa apa ni, kalau sombong makin teruk lagi, tak sombong pun berdosa. Dan satu dalil yang kuat lagi adalah tentang wanita Ummu Salamah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa panjang kita nak laburkan? Nabi sallam sampai apa ni, sampai kakilah, tutup apa baik kaki, ujung kaki. Jadi nak tambah lagi boleh tak? Isbal lagi. Kenapa dia tanya? Maknanya dia faham bahawa isbal tu perempuan pun tak boleh. Dan wanita mana ada sombong kalau isbal? Dia untuk tutup aurat. Jadi ni pemahaman sahabat-sahabat ni, sebenarnya ijma' daripada mereka bahawa isbal itu haram sama ada kerana sombong maupun tidak. Kemudian Nabi SAW kata, okey lagi sejengkal lagi dan lepas itu jangan. Betul lah? Jadi Nabi SAW kasih rukhsah untuk panjangkan. Jadi perempuan pun tak boleh isbal. Tak boleh isbal maut, kata orang tu lah. Maknanya macam yang nak kahwin tu kan, isbal maut lah kata orang tu. Itu garanti jatuh ke? Jadi perempuan tak boleh isbal, apalagi dia kaki. Nah, dan daripada sudut lain, kita dapati sahabat-sahabat faham bahawa isbal tu haram. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia dah nak meninggal dunia tau. Dia dah kena tikam dengan Abu Lu'lu'. Seorang Majusi. Nah, sampaikan darah mengalir. 3 hari dia sakit. Ada orang ziarah dia. Seorang pemuda, dan dia dah pujilah Umar kata kau banyak jasa apa semuanya lah. Baik, bila dia nak berpaling, nak keluar daripada bilik Ibnu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab nampak apa? Kain dia apa? Isbal. Dan dia pun berkata, irfa' thawbaka. Apa lagi dia? Lupa lah nak. Okay, yang penting angkat kainmu, ia lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. lihat. Ini menunjukkan kefahaman para sahabat, dan ini Umar bin Khattab lah khalifah yang kedua, orang yang kedua paling faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam keadaan sakit, dan kalau dia bukan mungkar, dia tak akan tegur. Dan orang tu baru puji apa semuanya, betul tak? Tapi tetap mungkar, dia tegur. Dia kata angkat kain, banyak angkat, jangan isban. Dan sebab tu tak dekatlah yang jenis khuyala yang sombong-sombong. Baik. Dan dia kata aqwa li rabbika, dia lebih bertakwa kepada Tuhan, menunjukkan bahawa dia termasuk yang diperintahkan. Ketakwaan adalah melakukan yang perintah oleh Allah SWT. Dan dia dari sudut dunia pula, dia lebih bersih untuk untuk pakaian. Kalau labuh nanti kan kotor kena tu, kena ni, najis dan sebagainya. Boleh. Dan banyak dalil-dalil lain. Dan telah kita katakan juga ada lagi hadis yang mensyaratkan khuyala, yakni siapa yang sombong apabila isbal ni, tapi hukumnya lain. Jadi dalam hadis lain, siapa yang jarra qawlahu khuyala la yanzurullahu ilaihi yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Kalau dia labuhkan pakaiannya kerana sombong, maka Allah tidak melihat padanya. Allah tidak berkata-kata padanya. Allah tidak mensucikan. Ini dosanya. Dan baginya azab yang pedih. Sampai empat. Kalau sombong, dia apa? Empat kali dus, apa ni, hukuman. Kalau tak sombong, setakat dapat laburkan saja. Fafinna. Maka dalam api neraka. Ya, macam mana? Jadi mana boleh kita dalam usul supaya kita tak boleh taqid dengan mutlak tersebut. Mutlak tu tak, yang umum tu tak boleh kita ikat dengan. Sebab dia hukum dia tak sama. Hukumnya tidak tidak sama. Kalau hukum ni sama baru boleh. Nah. Jadi walau bagaimanapun, apa pun kalau ada khilaf dan sebagainya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kamu berselisih tentang apa juga perkara fi syai', apalagi dalam agama seperti ini, apalagi antara neraka dengan bukan, maka farudduhu, maka kembalikannya kepada Allah, yakni kepada Al-Quran dan Rasul, yakni kepada sunnah Rasulullah SAW. Kalau betul-betul kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan balikkan kepada ini pendapat ulama ni, pendapat ulama tu dan sebagainya. Bukan cara kita. Pakai dalil tak pakai isbal. Maksud? Pakai dalil pakai isbal. Yalah, itu maksudnya. Jadi kemudian kedua susah sangat ke? Nak naik ke atas buku lali je. Susah sangat. Bandingkan ini dengan apa? Dengan neraka. Awak nak gamble kat kasino, bukan kat sini. Bukan macam saya kata boleh lah. Awak sekarang nak gamble tentang apa? Neraka atau tidak? Nabi SAW tak pernah isbal. Orang cerita pasal serban tu sunnah ke tidak, cincin sunnah ke tidak, itu sunnah, rakaat berapa tu semuanya. Sekali bab isbal, buat bodoh je sudah. Padahal dia punya ancaman syadid. Ancaman dia keras. Macam mana kita letakkan sesuatu? Letakkan sesuatu pada tempatnya lah. Benda bukan perkara yang boleh dipermainkan. Baik. Siapa nak berkata apa, dia akan jawab di hadapan Allah SWT. Dan setiap pendapat itu diterima dan ditolak, melainkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan setiap mujtahid akan apa ni, mendapat pahala, sama ada satu ataupun dua pahala. Dua pahala kalau ijtihadnya itu tepat. Jadi dapat pahala kerana dia ijtihad, kedua kena tepat ikut sunnah. Satu adalah mujtahid dapat satu pahala, dia dapat pahala kerana ijtihadnya, tapi dia tak dapat pahala kerana silap, tetap dapat pahala. Jadi pasal mujtahid, pasal ulama, kita jangan cerita. Kita cerita pasal diri kita. Dan hikmahnya kata ulama, kenapa orang perempuan disuruh tutup semua? Kenapa lelaki disuruh angkat sampai sampai nampak pukulan ni? Sebab beza, rujuklah kelakian itu pada dia punya kaki. Perempuan tu kalau nampak apa? Faham tak? Kalau dah tutup, kita dah macam perempuan. Sebab tu beza hukum lelaki, pakaian lelaki dengan pakaian perempuan. Tak faham? Kalau tak faham, dia kena renung sikit, tengok sikit. Dia ada sifat untuk lelaki, ada sifat untuk perempuan. Soalan ada lagi? Soalan minggu lepas ke, belakang ada soalan? Ni belakang ada? Wah, kecil ni. Boleh muat dua soalan eh. Ni added value ni. Biar-biar ada. Okay, setelah saya masuki masjid dan mendapati saf telah penuh dan tidak ada orang bersama saya, maka saya solat sendiri di saf. Yang di belakang lah. Apakah hukum solat saya? Jawabnya, solat awak sah. Tidak ada sedikit pun karahahnya, makruhnya mengikut pendapat yang rajih. Nak tahu kenapa? Sah dah penuh. Awak nak apa? Tak nak solat. Awak ada berapa choice sekarang ni? Tunggu sampai orang datang. Kalau dia datang lepas solat, awak tak dapat solat, jemaah awak diperintahkan untuk solat jemaah. Awak diperintahkan bila masuk masjid, ikut imam. Sekarang awak dah tak ikut imam. Okey. Satu choice lagi, satu alternatif lagi awak, yang tuan kata tu, awak tarik satu orang daripada hujung saf, suruh sembahyang dengan awak. Nampak macam bagus. Jadi awak dah sama-sama ada jemaah, ada kawan dalam saf. Tapi kalau kita lihat, pendapat ni amat lemah. Sebab orang tu dah penat-penat datang awal-awal, dapat saf depan, awak tarik tinggal belakang. Apa kan? Satu, orang merebut-rebut nak pergi saf depan. Sampai boleh undi-mengundi. Ini saya tahu awak tarik dia dari belakang. Awak pergi pasal lambat, orang yang apa ni, yang rugi. Lepas tu bila awak tarik depan dah apa? Kosong. Dah kosong, dah ada gap. Okey, jangan ambil tengah-tengah, jangan ambil ujungnya. Siapa juga gap juga. Nah, ada apa nak buat? Solat sebelah imam. Awak dah jadi imam. Tak ada. Tapi setiap kali orang datang, okey, letaklah awak sebab imam kanan. Dia tu datang, dia boleh muat kiri. Berapa besarlah tempat imam lah. Lala kalau penuh juga, taruh penuh semua jadi. Tetap awak kena solat belakang. Sebab tu setiap hukum, setiap perintah, semuanya ada satu syarat yang penting. Apa dia? Al-istita'ah. Wa idza amartukum bi syai'in fattaqullaha fa'tu bihi mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu buat sesuatu, maka buatlah dia mengikut apa? Kemampuan kamu. Sekarang awak dah tak mampu nak solat apa bersama dengan orang. Awak tak mampu untuk tidak solat sendirian di belakang saf. Jadi buat aja apa yang awak mampu. Selesai masalah. Dan fatwa Syekh Zamir rahimahullah, ada pun sebagian ulama memang kata tidak sah. Jadi itu kaedah. Jadi kalau macam orang datang beri salam, baik awak apa ni, mulut tak macam mana terkunci tak boleh beri salam. Semua orang tak beri salam, termasuk awak kali lah. Dosa tak? Jawabnya tidak. Orang yang tak jawab, boleh jawab tak jawab, mereka berdosa. Kan jawab salam lepas tu kifayah. Ni tak ada orang tak jawab, termasuk dia. Tapi dalam banyak-banyak orang, dia ni ada uzur. Dia tak boleh jawab. Dia punya mulut terkunci tak macam mana, entah singgang atau melekat atau apalah. Okey. Kan kalau semua tak jawab, semua berdosa kan? Tapi sekarang dengan dia tak berdosa. Apa awak kata? Jawabnya, yang lain semua berdosa, dia je tak berdosa. Sebab yang lain boleh jawab tapi tak nak jawab. Wajib atas mereka. Perintah itu pergi kepada setiap bau. Macam gitu. Okay. Cuma siapa yang ada uzur, dia tak mampu je, dia punya perintah tak pergi pada dia. Awak boleh imagine kan, ada aero banyak kat kepala kita. Dia tu beri salam 2 jam juga, itu perintah pergi kepada setiap bau. Cuma kalau satu dah buat aja, yang lain semua tak, aero tu ditarik balik. Jadi aslan, daripada asal pun orang yang tak mampu tidak diperintahkan terus. Dan ini kaedah yang penting. Sebab tu dalam bab jihad, oh, macam mana Palestin, macam mana itu, macam ini, boleh tak ustaz kita pergi sana apa semua gedebak-gedebak. Tapi kalau tak pergi kan semua berdosa kan, selalu cakap gitu. Fardu kifayah. Baik, ini cerita bab radikal lah ni. Jadi jawapan kita macam tadi, mereka yang mampu tak pergi, dia yang berdosa. Awak yang tak mampu dan awak tak pergi, asalnya awak tak diperintahkan pun. Tak diperintahkan pun. Dan ada banyak sebab kita tak wajib pergi jihad, betul tak? Antaranya kita ada ibu bapa nak kena jaga. Dan termasuknya adalah apa? Kalau ada anak isteri nak bina awak pergi, siapa nak jalan bukan? Contohnya, awak ada kerja, awak ada tanggungjawab, ada janji, ada apa semuanya, macam mana nak pergi? Dan kalau awak pergi pun awak tak tahu pakai tembak, pakai apa semuanya, awak tak baik tahu wajib pergi. Dan kalau kerajaan awak tak pergi, nanti awak kena tangkap 2 tahun baru tahu. Jadi awak tak wajib pergi, habis cerita. Jadi asal pun tak wajib, aero tu tak pergi pada awak, dia pergi pada yang lain-lain, siapa-siapa yang mampu. Tapi kita sibuk lama, dia tak pergi. Itu jihad. Bawa sikit dakwah. Kita semua mesti pergi 2 hari, mesti 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari dan sebagainya. Wajib. Siapa tak pergi berdosa. Lihat sana sini kemungkaran dan apa-apa semua. Orang tak sana sini dan sebagainya. Mari. Orang lama, mari kita pergi. dia tak tahu bahawa itu bukannya wajib. Wajib ain. Tidak. Itu fardu kifayah. Jadi kalau kita tak mampu, perintah tersebut asalnya tidak pergi pada kita terus. Tapi kalau kita cetek kita punya apa ni pemahaman tentang agama ni, basic tau, istita'ah adalah syarat untuk taklif. Kemampuan itu syarat untuk diwajibkan sesuatu perkara. Awak kalau tak wajib solat diri, tak diperintahkan terus untuk solat diri. Betul ke tidak ni? Kalau tak mampu nak puasa, asalnya awak tak diperintahkan untuk puasa, eru tak pergi pada awak. Kalau faham ni senang. Bila yang diwajibkan? Bila awak mampu. Jadi macam budak-budak ni semua, aero tu tak ada pada dia. Sebab dia belum balik. Belum balik macam tu. Nah, orang ada kebodohan hit dan sebagainya, aero tu tak pergi pada dia. Jadi jangan fikir terus ke aku sebenarnya tak wajib terus. Tak diperintahkan tu. Nah. Ya. Apakah wanita yang telah pecah air tuban atau pecah darah diwajibkan solat? Oh, itu soalan minggu lepas. Nah, betul. Air mentuban ini pecah. Yang saya tahu dia kalau pecah normalnya adalah bila dekat dengan wiladah. Tahu wiladah? Iaitu kelahiran anak. Maknanya dah ada sakit-sakit tu, cycle-cycle tu datang setiap beberapa minit, sakit beberapa minit sakit tu kan. Kalau pecah ketika itu, maka ia dinamakan sakit wiladah. Maka ketika itu ia dianggap sebagai nifas, walaupun belum selesai keluar anak tersebut. Dan bila dah nifas, wajib tak solat? Jawabnya tak wajib solat. Walaupun mungkin makan satu hari. Ada orang lama dia punya sakit tu sampai 24 jam. Mungkin lebih daripada itu. Itu kalau jenis yang normal macam itu. Tapi kalau macam premature, baru 7 bulan dah pecah, maknanya dia pecah kerana apa? Kerana sakit, bukan kerana wiladah. Kalau kerana sakit, maka itu termasuk istihadah. Hukumnya macam istihadah ataupun salasil baul. Dia tetap kena bersihkan mana yang dia mampu. Lepas tu dia tetap kena wuduk dan solat. Jadi perbezaannya adalah keluarnya, pecahnya tu adakah kerana sakit untuk wiladah ataupun tidak. Dan biasanya lah biasanya kalau dah pecah, dia memang dah nak keluar. Dia cepat dia akan kandungan itu akan dilahirkan. Berbandingkan dengan sebab tu kan doktor malah lambat sangat nak keluar, terus sup dia pecah kan. Memang lepas tu terus sakit dan cepatlah dia keluar. Jadi kita tahu bahawa sebaiknya kita tunggu pada waktu ni. Kalau kita nak pukul sekian-sekian kita nak apa ni? Nak melahirkan. Boleh pilih tak pukul apa nak melahirkan? Hari apa semuanya? Tak ada. Bila kita dilahirkan, kita mati sama aja. Semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang apa ni, tentang taharahnya berbeza daripada sudut itu. Semuanya dianggap wiladah. Jadi kenapa kita pakai, apakah hujah kita? Hujah kita adalah apa? Definisi benda tu. Jadi nifas tu apa? Nifas itu adalah darah. Daripada kalimat nafas, nafas tu maknanya darah. Nafas tu ada banyak mana, antaranya darah. Dan darah yang keluar bila? Bukan sebarang darah kan? Darah yang keluar dari kemaluan tu kerana sebab melahirkan wiladah. Baik. Jadi memang anaknya kalau awak suruh, saya tengoklah. Kalau nak suruh dah tengah sakit-sakit gitu, masih nak kena solat, serius ke? Tahan ke? Tak wajib solat. Dia dah kira nifas. Cepat ke lambat lah. Tapi biasanya tak adalah lambat dalam berminggu-minggu pun kan. Kalau ada memang kesian betul lah. Nah, dah? Ada soalan lain? Ada. Kalau jemaah dia sosok duduk ada tu wanita duduk jauh juga. Duduk? Duduk atas kursi. Ini soal lelaki, soal perempuan? Perempuan. Lelaki lagi. Tak sure tanya lagi kan, saf itu rosak bila ada wanita dan keledai dan anjing hitam lalu di depan lelaki yang sedang solat, yakni di dalam sutranya, bukan di luar sutranya. Kalau tak ada sutra lagilah, siapa? Wanita yang jalan depan keledai dan anjing hitam. Itu ada hadis Nabi SAW. Kenapa aku semuanya awak yang tanya? Nabi dah cakap, kita dengar je sudah, kita ikut. Jadi batal. Jadi yang jalan Kalau yang tidur kat depan macam Aisyah radhiyallahu anha, tidur kan kat depan, kaki dia kat situ kan, tak batal. Kalau duduk kat tepi lagi, lagilah tak batal. Ya, no. Lagi-lagi kalau tidak disengaja kan. No. Tadi lah. Bagaimana kalau datang waktu sholat, tapi yang wanita yang pecahkan tempat tadi menunda sholat, setelah menunda, tapi masih ada waktunya, terus dia pecah tempat tadi, apakah dia tetap terkena? Ini masalah sama wanita yang datang haid. Okay, dah masuk zuhur pukul 1. Dia belum lagi, dia adalah masak-masak ke makan, lepas masak, makan, lepas makan, cuci pinggan apa semuanya, dah sampai pukul 3.30 ke pukul 4, sekali datang haid. Ha. Jadi, nanti bila dah bersih, 4-5 hari, 7 hari dan sebagainya, dia kena solat macam biasa kan, waktu tu, waktu yang dia dah bersih tu. Tapi dia kena qada tak, waktu zuhur tu? Apa jawabnya? Kena. Kena ke tak kena? Kena. Tapi permasalahannya ada permasalahan lain. Kalau tu waktu asar pula macam mana? Dia ada jamak tak dengan zuhur dan sebagainya? Tak, itu permasalahan lain. Jadi kalau awak punya soalan tadi, dia memang ada waktu tu, dia belum solat, maka dia wajib qada solat tersebut. Tu ada ada hutang dia belum buat. Ketika dia boleh, dia tak buat. Berdosa tak berdosa? Dia masak, dia makan, dia cuci pinggan tu semua ya. Tak berdosa. Awak nak suruh dia solat awal waktu, wajib ke solat awal waktu? Awak ada dalil? Boleh. Tak ada dalil, jangan cakap. Sebab tu dinamakan waktu solat tu waktu muwassa', waktu yang meluas. Dari satu sampai satu tempat. Bukan mesti satu waktu awal tu je, tak ada. Itu afdal tu cerita lain lah. Yang ketika dia solat sempurna dengan rukuk dengan sujud semua dia akan sakit. Penat sangat. Apakah dia boleh solat duduk? Tapi apa yang dia mampu lah, dia mampu untuk rukuk, tapi kalau dia duduk, tapi nah. Betul, sama. Itu kita solat mengikut yang kita mampu. Wanita hamil dia boleh sebenarnya, kalau nak rukuk boleh betul-betul, sujud boleh betul-betul. Tapi kadang-kadang rasa penat ataupun rasa sakit pinggang ke apa ke lah, tak kira eh? Jadi boleh tak dia duduk, kalau walaupun kalau berdiri tu boleh dengan sakit? Jawabnya boleh. Masyakah dekat sini cukup susah, cukup. Tak perlu sampai terus tak boleh buat. Tak perlu sampai macam itu. Tak perlu sampai sampai apa ni, macam kaki dah dah macam nak jatuh tu pun masih nak kena diri. Saya masih boleh diri. Tak adalah, kita tak suruh sampai macam tu. Ya tidak. Jadi cukup ada kesusahan dah boleh lah. Fattakullaha mastata'atum. Takwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Tapi tu biasa dah sampai nak 9 bulan tu dah nak keluar imun tuban tu barulah ya. Macam itu kan ya, dah tak boleh duduk, dia tak boleh diri sebagainya. Tahu saya masih boleh lagi. Kalau sekiranya tuban belum pecah lagi, tapi dia dah mula minada tadi, dah mula sakit, sakit ha. Jadi adakah dia termasuk dalam nifas juga? Kalau belum keluar apa-apa, maka belum ada nifas. Kita kasih dia kelonggaran, kita nama kita letakkan dia sebagai hukum wanita yang nifas walaupun belum melahirkan. Sebab ada keluar sesuatu, walaupun dia bukan darah, tapi kita jadikan dia sebagai hukum darah nifas. Air tuban yang keluar tu, hukum dia hukum nifas, tapi bukan nifas. Jika tak keluar apa-apa, macam mana kita nak hukum kan? Okay, walau alam saya tak tahu, kalau orang tanya lah. Biasanya kalau ada macam itu, dia akan keluar juga. Tengok. Baik, kita berhenti di sini lah. Kita sama pada pertemuan tak datang, kita cuma ada lagi beberapa pertemuan sampai Ramadan. Tahun ni macam mana nak ulang kaji pasal Ramadan tahun ni dah? Nah, boleh lah. Kita ada lagi satu dua kali lagi. Sampai 7 Jadi berapa kali? 3. Dua. Minggu depan kita buat macam biasa lah. Kita ulang kaji tentang buat puasa. Minggu depan tak? Minggu depan tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.